Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat Bapak Dr. Haji Yusri Munaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik sekalian, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah orang mati itu dihidupkan kembali lalu ditanya kepada dia, kamu mau apa? Kira-kira apalah agaknya jawaban dia? Ini tak bisa dijawab. Walaupun dibuat acaranya, jamaah bertanya, ustaz menjawab. Nah, orang mati, hidup dia balik, lalu ditanya, kamu mau apa? Tak bisa, karena yang mati itu tidak pernah hidup lagi. Tapi Al-Quran ada memberikan jawaban. Apa jawabannya? Kata orang yang mati itu, kalau dia hidup lagi, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah panjangkanlah umurku, tambah sedikit, qarib, sedikit aja, tak sampai satu hari, ya Allah, satu jam pun jadilah. Tak bisa satu jam, setengah jam pun jadilah. Memangnya kalau ku tambah kau mau apa? Apa kata dia? Fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah. Orang mati itu kalau hidup mau bersedekah. Kalau ku kasih satu jam, nanti mau apa? Mau bersedekah. Kalau dua jam, yang sejam bersedekah, yang sejam lagi nonton utaran. Kalau kau tambah umurku ya Allah, fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah. Kenapa orang mati itu tidak mengatakan, aku mau haji, aku mau sholat duha, saya mau pergi jalan-jalan? Kenapa dia bilang fa'as-saddaqa? Kata para ulama, karena orang mati itu begitu dia mati langsung nampaknya pahala sedekahnya, dan dia melihat buktinya nyata, maka dia tidak menunggu sampai hari kiamat, langsung nampak pahala sedekahnya itu tumbuh mengalir. Kama tsali habbatin, macam satu biji, satu beras, satu padi, satu jagung, satu gandum, ambatat sab'a sanabil, tumbuh tujuh cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tumbuh 700. Satu tumbuh tujuh, dalam satu isi 100, satu kali tujuh kali 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un 'alim, karunia balasan Allah lebih luas dan Allah lebih mengetahui. Makanya orang-orang yang masih hidup itu, kalau dia tidak mengambil iktibar dari ayat tentang orang mati ini, penyesalan panjang. Pelit, kedekut, kikir, bakhil, medit, sampili. Kemana pergi duit yang disimpan-simpan-simpan-simpan itu? Tinggal. Lalu siapa yang akan mengambilnya? Kalau istri meninggal, suami yang ambil. Kalau suami meninggal, istri mengambil. Kalau sama-sama meninggal, anak mengambil. Maka yang kita simpan-simpan itu tinggal. Memang waktu masih hidup ya, papa lagi ngitung apa? Harta kita bersama, ma. Sebelum Israel datang, sesudah Israel datang, apa namanya? Harta gono gini. Apa artinya? Aku begono, kau begini. Dulu memang namanya kaulah bulan, kaulah bintang, semuanya untuk. Tapi setelah mati, maka kita akan menghadap Allah Ta'ala sendirian. Walaqad ji'tumuna furada, kau akan datang menghadap kami sendirian. Kama khalaqanakum awwala marrah, sebagaimana dulu kami ciptakan kau sendirian, kau pun akan datang menghadap aku sendirian. Yauma la yanfa'u malun, tak ada gunanya mal, harta. Wala banun, anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Harta tak ada, anak tak ada. Sekarang kalau kita kemana-mana, yang ditanya orang dua itulah. Kalau tak anak, harta. Kalau tak harta, anak. Ustaz tinggal di mana? Di Panam. Di mananya? Jalan Sukakarya. Anak berapa Ustaz? Belum pernah orang nanya, bini berapa Ustaz? Yang ditanya orang, anak. Kalau dia pengusaha, bisnismen, pasti ditanya harta. Gimana kebun sawit yang kau tanam di apa kemarin? Udah berapa hektar? Ah, tak banyak. Katanya orang banyak. Ya cukup lah untuk 71 keturunan. Kebun karet yang ditanam di Kuan Sing kemarin? Ya tak banyak. Kabarnya banyak? Ya sejauh mata memandang. Kereta api lewat. Maka kita akan membawa hanya amal soleh, dan amal yang tetap mengalir adalah sedekah. Solat duha berhenti. Ibu rajin solat duha, pagi duha, pagi duha, pagi duha, pagi duha. Meninggal hari ini, besok kalau ada yang solat duha, lari satu rumah. Bapak ikut odoj, one day one juz, satu hari satu juz. Begitu meninggal dunia, putus, tak ada lagi. Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, Pak Dr. Yusri menyebut saya tadi Ustaz Kondang. Kondang itu artinya kodok diundang. Begitu meninggal dunia, habis. Tiba-tiba pada waktu subuh terdengar suara dari Masjid Al-Manar, Assalamualaikum. Saya yakin subuh itu satu pun tak ada berani ke masjid. Ustaz Somad kok tiba-tiba ceramah, kok ada suaranya? Datanglah yang berani ke masjid, ditengok CD hidup sendiri, rekaman ceramah. Artinya apa? Putus, putus, putus. Yang tetap mengalir itu apa? Sedekah. Nah, kabar sedekah lah. Alhamdulillah Ustaz Somad. Kalau masalah sedekah saya ini istiqomah Pak Ustaz. Belum lagi Ustaz lahir kami sudah bersedekah. Usaha jadi kami sedekah. Dari dulu sampai sekarang kami bersedekah dan kami istiqomah Pak Ustaz. Berapa sedekah? 2000 perak. Dari dulu 2000 sampai sekarang 2000. Parkir di Mall SKA aja 5000. Saya berangkat pagi. Saya tinggal mobil di airport. Pulang malam jam 10, naik pesawat jam 8, sampai Pekanbaru jam 10. Pas mau keluar pintu saya tanya, "Berapa deh parkirnya?" "Sebentar Pak, kami tengok." "Bapak tadi masuk jam 8?" "Iya, pulang jam 10." "Iya, 41.000, Pak." Saya hitung satu hari 41.000. Di airport tidak pakai payung. Di sorga ada orang mau masuk sorga 2.000 perak. Kira-kira apalah kata malaikat nengok. Parkir di airport aja 41.000 satu hari. Bagaimana mau menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jadi betul kata Nabi, jangan kalian ukur-ukur kalian masuk surga dengan amalmu. La yudkhilal jannata ahadakum 'amaluhu. Tak satu pun kalian dari sekalian itu masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu kenapa? Illa ayyatahammadani Allahu bi rahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tegak saya di sini memandang ke ujung, ini semuanya tanah wakaf. Tanah masjid tanah wakaf, tanah parkir tanah wakaf, tanah sekolah tanah wakaf, semen, keramik tanah wakaf, karpet, lampu hias wakaf semua. Siapa yang berwakaf? Kita tak tahu. Namanya kita tak ingat. Tapi sampai tadi Jumat khotib naik mimbar, solat Jumat, tausiah, habis ini solat asar, habis itu lanjut tanya jawab, pahalanya tetap mengalir kepada orang yang mewakafkan tanah, yang mewakafkan keramik, yang mewakafkan semen, yang mewakafkan kosen pintu, yang mewakafkan batu. Semuanya mengalir. Maka kalau kita sanggup bangun utuh satu masjid, bangunlah. Tak bisa satu masjid, satu sak semen. Satu tak semen tak bisa, satu lembar sajadah. Satu lembar saja aku tak bisa, satu mushaf Quran. Satu mushaf tak bisa, satu surat Yasin. Satu surat Yasin tak bisa, mati aja lah. Karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yarji usnani, yang dua pulang ke rumah. Siapa yang dua pulang ke rumah itu? Mal, harta. Harta pulang ke rumah. Mobil yang mewah, motor Yamaha Mio, pulang ke rumah. Belum pernah lagi saya nengok mobil masuk liang lahat. Belum. Paling-paling yang masuk tiga orang, anak, menantu, tetangga, memegang pinggang, memegang kaki, memegang kepala. Habis itu mereka masukkan ke dalam. Datanglah kawan akrab kita dari atas. Kawan akrab kita, apa kata dia? Ciumkan hidung Ustaz Somad ke tanah. Lo bolehlah saya bercakap, sampai ya tiga orang nyebut begitu ya. Ciumkan hidungnya ke tanah, ciumkan hidungnya ke tanah. Jangan lupa bukakan ikatnya. Habis itu mereka timbun, naiklah anak ke atas, naiklah sahabat. Bro, friend, ambil cangkol, ambil skop, mari kita injak biar padat. Mal, tinggal ahluhu, istri, anak, menantu, sahabat, kawan, andai tolan, sekantor, semuanya mengiring. Saya yakin kalau Abdul Somad mati, jamaah Al-Manar datang insyaallah mengiring. Yang tak bisa datang, ngirim SMS. Mohon maaf Pak Ustaz, kami tak bisa ikut. Ramai mereka datang ikut mengiring. Tapi setelah pembacaan doa Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu, habis itu keluarga pulang ke rumah, bengkak mata mereka menangis, habis tisu setengah kotak. Malam pertama mereka masih menangis, malam kedua dia mulai hidupkan TV, mulai nonton lucu-lucu di TV, mulai dia agak ketawa sedikit, senyum lama-lama. Kitalah yang tinggal, yarji usnani, harta pulang, keluarga pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal wahidun cuma satu. Apa itu? Wa amal. Amal. Kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, kalau pernah membawa 10 kotak nasi ke rumah anak yatim belakang koki sudah, situ ada 200 anak yatim dibuang neneknya, tak suka nenek itu menengok cucunya buta, dicampakkannya. Mahasiswi meletakkan anak dalam kardus, dibuat namanya bin kardus, campakkan ke situ. Lalu kemudian datanglah ibu hari libur, hari Ahad, bawa anak, bawa cucu ke sana nengok. Pak, ya, berapa anak yatim di sini? Ada 200. Oh, saya mau kasih makan. Semuanya, Bu? Enggak, 10 aja. Ini ada nasi kotak 10. Habis itu kasih duit, usap kepalanya. Rajin-rajin sekolah ya, Nak. Rajin-rajin ya. Ya, Bu. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Naik mobil ibu sama bapak, mobil baru, mengkilap. Oh, datang si ibu menyebut, berhenti, berhenti, Pak, berhenti, berhenti, berhenti. Mau apa? Itu tuh ada pengumuman. Masjid memerlukan 1 meter 500 ribu. 500 kita beli berapa? Beli 10 meter. Jadi 5 juta. Enggak jadi kita liburan ke Bali. Enggak jadi. Nah, kalau gitu enggak usah lah, Pak, katanya. Dunia kau pilih apa akhirat? Maka tantangan yang luar biasa. Ada telepon masuk. Nanti saya ngangkat, tak sedap lah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, masa yang singkat, harta yang sedikit, dimanfaatkanlah. Kalau tidak, penyesalan panjang yang luar biasa. Di mana kita nanti akan pergi? Tanah yang tak pernah ditengok, yang tak pernah dijenguk, panjangnya 2 meter kali 1 meter, dalamnya 2 meter, kadang-kadang tak sampai 2 meter, baru digali 1 meter setengah, sudah keluar mata air. Waktu mau ditanam, berbisik orang, Pak, gimana, basah di dalam, tak apa-apalah, biar basah setengah sikit, tak apa-apa. Tenggelamlah jenazah itu dalam basah. Mau tak mau ditimbun. Saya melihat sendiri ditanam jenazah saat hujan lebat, payung, tanah liat berserak-serak, menengok di dalam. Habis itu ditimbun, tenggelamlah dia. Kuku, kaki, kulit, daging, tulang, ini yang selalu dulu dilindung-lindungi, yang selalu disayang-sayangi, Orang kalau nonton TV dari pagi sampai petang, tengoklah di TV itu apa yang nampak? Iklan, iklan, iklan. Yang dijaga iklan itu apa? Semuanya badan, badan, badan. Tumit Anda retak-retak, oleskan Nivea. Rambut gatal, berkuris. Rambut Anda panas, banyak ketombe. Siramkan Rejoice dengan mentol. Sampai iklan anak gadis nyetop mobil di jalan tol. Iklan ketiak hitam Rexona. Semuanya memperhatikan badan, fisik, kepala, kaki. Semuanya. Bagi perempuan-perempuan yang ingin cantik terus, maka ditampilkanlah iklan-iklan. Semua isi wajah itu plastik. Plastik. Plastik. Plastik. Sampai ke ulu mata pun plastik. Lentik minta ampun. Maskara. Ada orang bakar sampah, layu. Enggak itu. Kepalsuan semua, pencitraan semua. Tapi itu semua akan tinggal dan akan menjadi santapan cacing tanah. Makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala tak punya mata. Sampai hari ini Al-Jahiz meneliti, cacing tak punya mata. Cacing tak ada matanya. Tapi Allah Maha Adil. Cacing, kau tak kukasih mata, tapi kukasih hidung yang sangat tajam. Binatang yang paling tajam penciumannya, cacing. Kalah anjing. Kenapa polisi tak pakai cacing, Pak Ustaz? Tak bisa berlari. Maka pakai anjing herder. Tapi kalau cerita paling tajam, tajam hidung cacing. Berapa kilometer bisa cacing itu mencium? 1 kilometer. Kalau mati Abdul Somad, ditanam di bawah pokok kayu itu, setelah sebulan, 1 kilometer jarak radius keliling, cacing-cacing sudah mencium baunya. Semua cacing-cacing ngajak kawannya, "Hey bro, ayo kita serbu, ada brownies." Mereka makanlah tulang. Tapi cacing kalau saya mati tak terlalu senang cacing. "Ayo kita ke sana." "Ah, cuma sup tulang aja." Tak ada dagingnya itu, betul ya. Maka sejak itu habislah kita. Lalu yang akan kita bawa menghadap Allah itu apa? Innal insan, insan, manusia, lafi khus, rugi, rugi, rugi. Kenapa disebut rugi? Karena yang kau makan, yang kau minum, yang kau pakai, yang kau beli, yang kau kendarai tinggal. Tapi orang yang beruntung, illalladzina amanu, orang yang percaya bahwa sedekahnya itu akan dia tengok di akhirat. Wa aminus salihat, dan dia beramal soleh. Pak Ustaz, ya saya untuk belikan semen rasanya tak cukup, untuk bangun sekolah pun sudah siap. Saya kalau untuk belikan karpet rasanya karpet sudah ada. Jadi bapak mau wakaf apa? Saya kasih gendang aja lah 10 biji. Gendang untuk apa? Kelempang-kelempung, kelempang-kelempung, marhaban. Bagus. Sekarang anak-anak gadis kalau ada acara nikah pakai keyboard tunggal. Ragu lagunya kucing garong kiang racun. Maka sejak diwakafkan 10 gendang, remaja Masjid Al-Manar pun latihan. Bismillah tawassalna billah la la la la la. Sejak saat itu mereka pun latihan marhaban. Marhaba ayya nur. Begitu dulu tradisi orang Melayu. Bumi lancang kuning, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dulu anak-anak muda kalau menikah 5 malam. Malam pertama malam merisik, setelah cocok malam meminang, setelah itu malam berinai, setelah itu malam beratam kaji, setelah beratam kaji baru malam akad nikah, setelah itu baru malam berhelat, beralek, berpesta. 7 hari 7 malam. Semua orang kampung diundang bersilaturahim, bertanya, nikah tahun ini, tahun depan pula pesta lagi, acara akikah. Sekarang sudah tak ada lagi. Sekarang cepat-cepat aja, nikah Januari, April akikah. Tak ada marhaban, tak ada baca barzanji. Dulu itu barzanji dibaca dari pangkal sampai ujung. Al-jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa wa yusallim wa yubarik alaihi. Sekarang tak lagi baca Quran. Jadi langsung walamma. Walamma tamma min hamli. Udah, nah langsung tegak aja lah. Cepat-cepat. Tak sabar saya mau dengar kiam racun kucing garong ini biar cepat. Rusak tradisi. Jadi wakaf itu tidak mesti dalam bentuk semen. Saya Pak Ustaz semuanya saya wakafkan. Semennya saya juga, ini saya juga. Bagus. Makanya Bapak Ibu yang punya duit besok hari libur bawa anak-anak jumpai Bapak Kepala MDA. Bapak Kepala MDA-nya di sini. Ya, nah, ini saya bawa anak-anak saya mau ngasih tahu cara bersedekah. Coba Bapak tuliskan dulu berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah, berapa guru yang belum gajian, berapa bangku yang patah, berapa itu whiteboard, berapa spidol perlu semua. Sudah ada laporannya Pak. Ini laporan kami tiap bulan saya datang. Bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. Bantulah. Capeklah Kepala MDA membuatkan datanya. Inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang yang tak mau bersedekah itu kenapa? Nantilah Pak Ustaz, setelah saya punya kepribadian. Apa itu? Mobil pribadi, rumah pribadi, gedung pribadi. Saya Pak Ustaz nanti tengoklah kalau anak ini sudah selesai semua sekolah, sudah lepas semua, bersedekah saya Pak Ustaz. Setelah anak sekolah, kenapa tak bersedekah? Mau nikah pula Pak Ustaz. Nanti pestanya di Hotel Pangeran berapa tamu satu piring 75.000 Allah Allah. Nanti insyaallah Pak Ustaz sudah nikah anak ini bersedekah saya Pak Ustaz. Setelah anak nikah cucu pula mau akikah Pak Ustaz. Akhirnya orang tak pernah bersedekah. Siapa yang menghalangi? Setan. Wala umanniyannahum. Kubuat dia berangan-angan, berhalusinasi, berimajinasi. Nantilah aku bersedekah kalau dah nikah. Setelah nikah, nantilah bersedekah kalau dah punya anak. Setelah punya anak, nantilah sedekah kalau anak selesai SMP. Setelah itu, nantilah sedekah kalau anak sudah kuliah. Sampai akhirnya Israel datang mencabut nyawa sedang makan kolak. Mati. Janu kenapa meninggal? Habis makan gulai kambing, terus berkunang-kunang, mati. Janu kenapa meninggal? Habis makan kola, minum teh manis, kena gula darah, diabetes mellitus, mati. Janu kenapa meninggal? Habis minum kopi. Masa minum kopi bisa mati? Kopi Mirna. Maka umur bukan punya kita. Idza jaa ajaluhum. Kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda. Wala yastaqdimun, tak bisa dimajukan walaupun sesaat. Mahasiswa dari Danau Bingkuang Kabupaten Kampar mau menyeberang jalan, ditabrak bis di Kairo, meninggal dunia. Jenazahnya sampai pagi tadi jam 7 di airport Sultan Syarif Kasim. Asal saya tengok gambarnya diposting kawan-kawan di FB. Udah dua kali saya tengok gambarnya. Kemarin pagi di rumah saya tengok, meleleh air mata saya. Kenal tidak, sekampung tidak. Asal saya tengok, tadi balik selesai sholat Jumat, ada lagi yang posting. Saya tengok, apa yang Ustaz tangiskan? Saya menangis bukan menangisi dia yang sudah meninggal. Yang saya tangisi, olah engkau adik kelasku, umurmu pendek, kau sudah meninggal dunia, kau sudah selamat dari godaan-godaan. Aku masih juga lagi menengok orang bercelana pendek. Aku masih lagi mataku menengok dosa. Kau cepat meninggalkan Allah Ta'ala. Tapi kenapa Allah? Kenapa bukan Abdul Somad dulu yang ditabrak mobil di Kairo itu? Kenapa dibuatnya Abdul Somad sampai hidup pulang ke Pekanbaru 2008 sampai hari ini? Jawabannya ada dalam surat Al-Muluk juz 29, surat yang pertama. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal ayata, Allah yang membuat Abdul Somad hidup. Untuk apa dibuatnya hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hai Abdul Somad, yang ini kubuat meninggal karena dia sudah layak masuk surga. Engkau kubuat hidup supaya aku suruh engkau beramal. Banyak orang sekarang salah jawab. Kenapa Bapak masih hidup sampai sekarang? Saya ini rajin jogging. Tiap sore kayak saya ke Masjid Agung. Tiap sore saya ke Masjid Agung. Bapak sholat berjamaah? Enggak. Ikut pengajian? Enggak. Terus lari-lari keliling. Ibu sehat-sehat aja nampaknya. Kenapa ibu sehat sampai sekarang? Ya lah Pak Ustaz, saya tiap bulan ke Mahkota Hospital check up ke Malaka. Salah. Kita hidup bukan karena kita sehat. Kalaulah hidup itu karena sehat, berapa banyak orang sehat mati tiba-tiba. Kita hidup bukan karena kita muda. Kalaulah hidup itu karena muda, berapa banyak orang muda mati mendadak. Abdul Somad hidup sampai hari ini karena Allah menyuruh, hai Abdul Somad, beramallah. Ustaz ialah beramal ceramah, ceramah bukan amal. Siapa yang beramal? Ibu-ibu yang membesarkan anak, menyekolahkan anak, tadi ngambil rapor ke sekolah, mengantar ke sekolah, mendidik dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Pulang dia ke rumah, bawa main-mainan. Kami dulu kalau pulang kecil bawa main-mainan ke rumah, ditanya, dapat di mana tadi? Dapat di jalan, mak. Antarkan balik ke tempat tadi. Nanti di akhirat mobil itu menjadi besar, ditimpanya kepalamu. Sekarang baru-baru saya terasa, oh begitu didikan orang tua. Orang sekarang dah, dapat di mana tadi? Di sana, ayo kita cari lagi. Kami dulu tak begitu. Dimasukkan ke surau mengaji. Masuk saya ke surau mengaji. Ah, Pak Ustaz, iko anak ambo namanya Abdul Somad. Ni alif-alif. Kami dulu ngaji pakai alif. Alif di atas alif di bawah i alif depan u a i u. Alif dua di atas an, alif dua di bawah im alif depan on an in on. Habis itu dikasih beras satu kaleng untuk setahun. Lalu dikasih rotan. Ujungnya dibelah empat. Mak saya itu dia tidak ustazah, tapi dia memasukkan saya, mendidik saya dengan cara mengantarkan mengaji, ditunggu sekolah, dipaksa pergi, dipukul sama guru pakai rotan belah empat tadi balik mengadu, tengok mak dipukulnya sakit sakit dia, mau tambah lagi. Begitu tunjuk ajar kemana, sama siapa, pulang jam berapa. Begitu, jadi tidak semuanya mesti ceramah. Tidak mesti ceramah. Ibu-ibu memang tidak ceramah. Diam aja. Tapi tatapan mata ibu tajam. Takut dia. Pakai jilbab panjang. Pakai baju jubah. Pakai gamis. Pakai baju kurung Melayu. Baru ibu tengok aja. Lari dia pun tampanting. Kenapa? Karena dia takut. Ini kalau ditengok nanti. Sekarang itu sudah tak ada lagi. Sekarang kita tengok dia. Dia pun menginginkan kita. Dulu kami kalau bertamu ke rumah orang. Apa kata orang tua? Ah, cium tangan pakcik, cium tangan makcik, cium tangan nenek, share pakcik. Sekarang anak-anak tu mah sibuk main game online. Tangan dia pula dia kasih suruh cium kita. Dunia sudah mau kiamat. Jadi yang dimaksud dengan amal itu bukan cuma ceramah. Amal itu bukan cuma mengajar mengaji, tapi tunjuk ajar. Tunjuk ajar Melayu, tunjukkan jalan yang benar, ajari dia yang baik-baik. Sampai sudah mau mati pun, sudah mau mati sudah, kata orang Melayu dah ngap-ngap bau, apa namanya, setengah napasku pergi, sesak napas, minta bawakan pena. Apa? Pena, bawakan pena. Pena, bawakan pena. Orang keliling itu sudah senang, nampaknya kita dapat jatah tanah yang 2 hektar besar. Tulis tanah. Wasiatku satu, tidak kuizinkan anak cucuku kalau aku mati, anakku, cucuku, cicitku sampai 70 keturunan sampai hari kiamat, tak kuizinkan kalian pakai celana jin. Sudah banyak betul jin itu mengamuk gara-gara celananya dipakai orang di Pekanbaru. Tak kuizinkan kalian pakai celana jin. Dua, anakku yang laki-laki, jangan kalian sia-siakan amanah. Istri kalian, anak kalian, jaga baik-baik, bimbing ke jalan Allah. Tiga, aku ingin supaya kalian jangan pernah putus mendoakan aku. Demikianlah wasiat ini. Wassalam. Habis itu matilah dia. Dibaca anak cucu, dibingkai sama bapak, datang pula cucunya. Apa tuh pak? Ini wasiat nenek kalian. Mana dia? Nih, dipoto sama cucunya. Diletakkannya di internet. Nih wasiat nenek kami. Bagi yang suka, tolong like and share. Sampai wasiat itu ke Papua, sampai dibaca orang di Amerika, mengalirlah pahala. Tidak ada alasan tidak beramal, walaupun mau mati sakratul maut. Tapi sekarang orang kalau nulis wasiat, wasiatnya yang tidak-tidak ada. Dibaca wasiat, wasiat pertama, kalau aku mati, tolong antarkan jenazahku ke tempat kelahiranku. Di mana lahir orang tua? Di Papua, Pak Ustaz. Ay! Jauhnya tuh 3 kali transit dari Pekanbaru ke Surabaya, dari Surabaya ke Sulawesi Selatan, dari Sulawesi Selatan baru ke Papua. Jauh betul. Wasiat yang kedua, kalau aku mati, tolong kuburkan di tepi sungai, carilah yang ada angin sepoi-sepoi. Ini mau mati apa mau piknik? Tidak mengandung pelajaran sama sekali. Makanya kita disuruh beramal, dan amal itu tidak perlu muluk-muluk, tak mesti jadi kiai, tak mesti jadi buya. Yang penting segala tindak tanduk sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ibu yang jadi pengurus pengajian Wirid Yasin ketemu ini ibu-ibu yang mentaja acara ini dari tadi malam, kata Pak Hamdan, dari mulai tadi malam sampai pagi, bahkan mungkin ada yang tak tidur tadi malam, nanti dirapelnya tidur sampai besok pagi. Untuk apa? Untuk acara ini supaya meriah. Saya pula begitu datang dikasih tengok entah apa-apa, kue dikasih buah, cuman sayangnya tak dibuka plastik. Dikasih semua, luar biasa. Ini semua menjadi amal saleh. Setiap langkah gerak kaki itu yang disebut dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa asarahu. Semua langkah-langkah tapak kaki ibu-ibu ikut pengajian Wirid Yasin, ikut majlis taklim, semua akan ditulis. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabin mubin. Semuanya kami catat dalam buku catatan yang nyata. Ibu aktifnya di mana sekarang? Di pengajian majelis taklim di Al-Manar, alhamdulillah. Kalau ibu aktifnya di mana? Saya pengajian agak jarang datang, tapi kami sibuk ngurus anak yatim, menyekolahkan ya berapa orang? 50 anak yatim yang sudah kami sekolahkan. Mantap. Ibu di mana sekarang? Saya sedang sibuk ngapal 3 lagu untuk lomba karaoke tahun ini. Apa lagunya, Bu? Ini What Can I Do For You? What can I do? Mengangguk lah, yang menyanyi mengangguk, yang mendengar mengangguk, semuanya tak paham. Mau dibawa ke mana umur yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala? Padahal ketika kita menghadap kepada Allah, yang pertama ditanya Allah, an umri fi ma afna, umur yang kukasih dulu ke mana kau pakai? Hari ini sudah sampai tanggal 6 Muharram 1438. Artinya apa? Umur kita sudah 6 hari. Hari ini sudah 6 hari. Nanti maghrib masuk 7 hari. Seminggu sudah kita tahun baru. Apa amal yang sudah kita buat? Yang hilang tak berapa. Yang jelas 1 hari tidur 8 jam. Kata dokter wajib tidur 8 jam. Kalau tak tidur 8 jam kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tidur. Habis itu kerja. Masuk pagi jam 8. Pulang sore jam 4. Jam 8 pagi check log. Tep. Terima kasih. Jam 4 sore check log. Tep. 8 jam di kantor. Macet 2 jam, 9 jam, 10 jam sampai di rumah. Habis waktu. Twitter, BBM, WhatsApp, update status, browsing, launching, mancing, chatting. Habis. Kemana ini semua? Akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah Al-Manar, waktunya kemana habis? Mempersiapkan acara. Apa nama acaranya? Jamaah bertanya, UAS menjawab. UAS itu artinya ujian akhir semester. Ustadz Abdul Somad, saya sudah ceramah 35 menit. Tadi kata Pak Yusri, kita tanya jawab. Jadi 35 menit itu sebagai mukaddimah. Selanjutnya kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya jika nama-nama yang berimpak untuk pembangunan masjid diumumkan oleh panitia? Boleh apa tak boleh? Boleh. Udah, itu aja jawabannya, Pak Ustaz. Iya. Kalau begitu kami pun bisa. Apa enggak? Boleh. Dalilnya? Ustaz kalau ditanya dalil marah. Dalilnya Pak Ustaz? Tak percaya dengan ilmu saya ini. Habis itu merajuk, tak datang-datang lagi. Apa dalil boleh menyebut nama orang yang menyumbang? Pertama, ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun, Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian sayangi. Datanglah Abu Talhah memberikan Banyak kertasnya lagi. Datanglah Abu Talhah memberikan tanahnya. Nama tanahnya Biroha, letaknya di depan Masjid Nabawi. Ya Rasulullah, semua tanahku yang ada di Biroha depan Masjid Nabawi, ambillah untuk Islam. Disebutkan dalam hadis, seandainya tak boleh, pasti Nabi berpesan, hai sahabat, nama orang yang menyumbang itu jangan sebut-sebut, tapi Biroha disebut. Nama tanahnya disebut, nama orangnya disebut. Dalil yang kedua, turun ayat. In tuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kalau kalian pinjami agama Allah, maka kalian akan dilipat gandakan pahalanya. Datang sahabat Nabi namanya Abu Dihdah. Namanya Abu Dihdah. Ya Rasulullah, ya. Apakah Allah perlu pinjaman? Nah, Allah Maha Kaya. Allah tak perlu pinjaman. Tapi agama Allah perlu pinjaman. Kalau begitu kupinjamkan hartaku untuk agama Allah dan tak perlu dibalikkan. Berapa? 600 batang korma. 600 batang itu kalau sawit 2 kapling 4 hektar. 1 hektar sekarang 200 juta. Berarti 4 hektar 800 juta. Sawit. Sekilo sawit 1.500 perak. Kalau korma berapa kali lipat? 1 kilo korma ajwah 85 real. Kali 3.250.000. Bayangkan itu. Kira-kira berapa itu wakaf Abu Dihdah? Ditulis dalam hadis. Itu dalilnya nama orang itu boleh ditulis. Seandainya tak boleh pasti Nabi larang. Ini ada orang berwakaf, namanya jangan kasih tahu. Abu Dihdah, Abu Talha. Dalil ketiga, Utsman bin Affan membeli sumur, namanya sumur Raumah. Itulah sumur yang paling berjasa membantu umat Islam. Karena air waktu itu mahal. Lebih mahal daripada air aqua gelas ini lagi. Dan itu diwakafkan. Diberitahu yang membeli sumur Raumah itu adalah Utsman bin Affan. Hanya saja kalau sudah ditulis nama kita di depan, janganlah pula ditunjuk-tunjuk. Nama bapak siapa? Itu tuh yang nama aku itu nomor 3. Begitu sudah ditulis, langsung pula dipoto. Alhamdulillah, nama-nama penyumbang. Nama saya yang nomor 3, Tuhan. Bagi yang suka, tolong like and share. Amin, amin, amin. Jangan. Tapi kalau ada rasa ria, ada. Nama saya jangan tulis. Boleh. Nama saya jangan tulis. Nama bapak tulis. Jangan. Takut saya rusak amal saya. Jangan tulis. Ditulis oleh situ. Hamba Allah. 5.000 perak. La ilaha illallah. Nah, juga mendengarnya. Apakah boleh menggunakan parfum beralkohol baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sholat? Alkohol bukan bahasa Arab. Alkohol, almari, alpokat itu bukan bahasa Arab. Nah, disaringlah anggur. Anggur itu dipijak-pijak, keluar cairannya, disaring, masukkan ke botol. Setelah dimasukkan ke botol seminggu, melewati proses namanya fermentasi. Bebuihlah dia ke atas. Lewat fermentasi itu muncul zat baru di dalam. Zat baru itu bernama alkohol. Tak sampai 20%. Karena kalau dia lewat dari 20%, diminum, orang bukan mabuk, mati. Makanya kalau ada orang susah mau mabuk, dibuatnya kopi. Setelah buat kopi, dicampur spiritus, minum. Namanya khamar oplosan. Diminum, bukan mabuk, mati kontan. Nyungsep, kata orang Betawi. Nah, apakah cairan yang ada itu najis? Ulama ikhtilaf menjadi dua. Rata-rata ulama Saudi mengatakan khamar itu najis. Tak ada tawar-menawar, titik, najis. Kata Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar, khamar tidak najis. Mana dalilnya? Ketika turun ayat khamar haram, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir judi, wal ansab, mengundi nasib, menyembeli binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis. Kan najis tuh, tengok. Innamal khamru, khamar, rijsun najis. Najis di situ bukan najis aini, bukan bendanya najis, tapi perbuatannya najis. Main gaplek kamu ya? Iya, najis. Apakah main gaplek itu najis? Bukan. Perbuatan main gaplek. Kalau ada orang berwudu, selesai berwudu dipegangnya kartu domino, batal wudunya? Tidak. Kenapa dikatakan najis? Perbuatannya itu najis. Kata yang mengatakan khamar itu tidak najis. Dalil kedua, ketika turun ayat khamar itu haram, mereka tumpahkan khamar di jalan-jalan. Sedangkan waktu itu orang Arab banyak yang tak pakai sendal. Mereka injak, kakinya menginjak khamar, masuk ke masjid. Seandainya khamar itu najis, pasti kata Nabi, jangan tumpahkan di jalan, karena jalan itu nanti kena najis. Jadi itulah dua pendapat. Yang mengatakan kelompok pertama najis, yang kedua mengatakan tidak najis dengan dalilnya masing-masing. Ustaz condong kemana? Saya tidak pakai parfum beralkohol sampai hari ini. Saya tak pakai parfum beralkohol. Saya pakai parfum minyak wangi. Waktu umroh saya beli, bagus. Mereknya Ain Wow Dal. Apa artinya? Gaharu. Jadi kalau mau minyak, beli minyak untuk minyak wangi, apa namanya? Oud Gaharu. Baunya bau gaharu. Suka saya. Parfum itu mana yang lebih kental, itu yang lebih bagus. Kalau dia kental macam madu, itu yang lebih mahal. Dioleskan ke baju, saya oleskan seminggu tak hilang-hilang. Tapi jangan dipakai. Ada yang macam madu kental, dioleskan. Itu bagus. Jadi saya lebih suka yang tidak memiliki alkohol. Karena kalau sampai kita pakai yang alkohol, datang was-was kita. Katanya ada, lebih baik. Lebih baik. Tapi nanti kalau ada ustaz mengatakan, alkohol itu kan tidak najis, saya sudah jawab dua-duanya. Bolehkah pengurus masjid mencuri listrik? Karena kadang-kadang dana untuk bayar listrik itu kurang. Saya diundang oleh Ustadz Asrori, Sekretaris MDI di kantor MDI. Ustadz besok datang sebagai narasumber. Judulnya apa? Haram mencuri listrik. Apa dalil orang yang mengatakan boleh mencuri listrik? Ada dua dalil. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Yang pertama, karena listrik itu punya negara, maka negara yang tidak adil, kalau begitu boleh dicuri. Itu dalil orang yang mengatakan boleh. Listrik itu kan punya negara. Ya, negara ini tak adil. Mestinya negara ini kan memfasilitasi kita. Ya, karena dia tak adil, kita curi aja. Itu kata orang, dibantah oleh ulama Saudi Arabia dan Yordania. Listrik bukan punya negara, tapi listrik punya umat yang dikelola oleh negara. Perhatikan baik-baik. Listrik bukan punya negara, listrik punya umat, dikelola oleh negara. Dia hanya legis eksekutor pelaksana saja. Maka orang yang mencuri listrik sama dengan mencuri milik umat. Berarti minta izinnya kepada siapa? Seluruh bangsa Indonesia. Bukan kepada pegawai PLN, bukan kepada Menteri Sumber Daya Alam, bukan kepada Menteri Pendayagunaan Negara, bukan kepada Presiden Jokowi, tapi minta izinnya kepada seluruh umat. Bukan kata Abdul Somad, kata fatwa dari Saudi Arabia dan Yordania. Yang kedua, karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa taala. Pembangkit listrik tenaga air. Airnya punya siapa? Punya Allah. Berarti milik bersama. Nah, itu sama macam orang dia ambil mangga bapak. Ibu menengok, pencuri. Ini kan punya Allah, Bu. Ibu itu pun cerdas, dia ambilnya batu. Ini pun punya Allah juga nih. Dia berdalil dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, punya Allah. Mangga ibu ini pun punya Allah. Maka dalil itu batil. Ini memang punya Allah. Kornea mata ini punya Allah, tapi diberikan hak kuasa pakainya kepada Abdul Somad. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, mata, wal fu'ad, hati. Itu punya Allah. Hai Abdul Somad, ku kasih engkau ini, pakailah. Ini kebun sawit, ku titipkan kepada engkau 2 hektar, pakailah. Menjadi hak milik, hak pakai. Tapi hakikat kepemilikannya milik Allah. Maka pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga nuklir, itu bumi langit milik Allah. Tapi diberikan kuasa kepada masyarakat yang dikelola oleh sekelompok masyarakat bernama negara, itu milik bersama. Maka mencuri milik bersama, minta maafnya kepada seluruh umat. Na'udzubillah. Begitu kata fatwa Yordania dan Saudi Arabia. Bahan presentasi saya ketika membahas haram mencuri listrik. Pak Ustaz, selama ini saya ikut asuransi sudah 4 tahun. Saya menyadari bahwa asuransi yang jalankan ini ada unsur kebohongan, bersifat investasi. Sekarang saya sudah berhenti, Pak Ustaz. Tapi selama 4 tahun ada sebagian uang yang bisa saya ambil. Haramkah uang yang saya ambil itu, Pak Ustaz? Sebulan berapa? 1 juta. 1 tahun berapa? 12 juta. 4 tahun berapa? 48. Ambil ya yang 48 saja. Kalau dikasihnya lebih, berapa lebihnya? Kalau saya serahkan balik, nanti dia pakai diam-diam. Ambil saja. Berapa? 100 juta. Ambil. Tapi yang diambil untuk ke kantong 48. Yang 52-nya lagi, yang 52 serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, fakir miskin, anak yatim, masjid. Namanya Masalih Ammah. Maslahat orang banyak. Itu kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitabnya, judulnya Fatwa Mu'asirah, diterjemahkan bahasa Indonesia Fatwa Kontemporer dalam kasus bunga bank konvensional. Dapat bunga bank sama macam asuransi, dimakan haram, dibuang haram. Jadi gimana? Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, namanya Masalih Ammah, maslahat orang banyak. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya setiap dapat bunga itu saya serahkan. Berapa? 300 ribu. 3 juta saya serahkan juga. Kalau 30 saya istikharah dulu Pak Ustaz. Pak Ustaz, istri saya waktu bulan puasa lagi hamil. Dia sanggup puasa 2 minggu. Lebihnya dia tak puasa. Bolehkah saya membayar fidyah di luar bulan puasa? Berapa yang harus saya keluarkan? Syukran Pak Ustaz. Afwan. Ibu hamil, ibu menyusukan anak, kalau dia tidak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja. Qadha. Qadha bukan kata. Qadha artinya mengganti. Ibu kenapa tak puasa? Aku sudah mau mati rasanya tak tahan. Ganti saja. Tapi kalau ada unsur anaknya. Ibu kenapa makan? Ibu kan sehat. Anak saya ini lemah sakit, kata dokter. Kalau ada unsur anaknya, maka dia kena double. Qadha plus fidyah. Istri Ustaz kemarin tak puasa? Tidak. Kenapa tak puasa? Anak saya sehat, badannya gemuk, besar. Sampai tetangga saya ragu, ini anak Ustaz apa tidak? Ngomong besar tegak. Maka istri saya itu qadha saja, karena tak ada unsur anak. Saya suruh ganti saja. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Tapi kalau anaknya kurus, kecil, penyakitan, maka ibu kena double, qadha plus fidyah. Baca buku saya pelan-pelan. Judul bukunya 30 tanya jawab seputar Ramadan. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut pendapat ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, kata dia tidak ada fidyah, qadha saja cukup. Tak ada fidyah-fidyah, yang penting qadha saja cukup. Tuh 2 pendapat. Tapi yang paling kuat qadha. Kalau mau qadha. Adapun pendapat yang mengatakan fidyah saja, lemah. Fidyah saja, sikit-sikit fidyah. Mana bisa kami mengqadha Pak Ustaz? tahun ini hamil, tahun depan menyusukan, tahun depan menyusukan lagi, tahun depan lagi adiknya pula lahir. Gimana cara kami? Catat, catat. Tahun 2016 utang 30 hari, 2017 utang 30 hari, 2018 utang. Setelah anak-anak ini nanti besar, berapa anak? 3, 4 gadis lajang, gantilah. Suaminya ngaji, dipanggilnya istri, sini istriku, ganti ya. Ganti. Jangan sampai kita mati bawa utang. Bagaimana kalau ada orang mati bawa utang? Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sawan huwaliyuhu, ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuknya. Hati-hati, suami yang istrinya masih punya utang, cepat-cepat suruh ganti. Karena kalau tidak, dia mati, kita ikut juga punya utang, ikut menggantikannya. Itulah maka istri saya suruh cepat-cepat ganti puasa. Pak Ustaz, saya bekerja di bagian pariwisata, tempat pemandian, kolam renang. Yang saya tanyakan, apa hukumnya Pak Ustaz? Apa hukum gaji yang saya peroleh Pak Ustaz? Saya bekerja di bagian pariwisata. Apakah bekerjanya itu di departemen pariwisata atau bekerja di hotel bagian kolam renang? Bolehkah orang mandi di kolam renang? Ya, kolam renang laki-laki, laki-laki semua. Pusat sama lutut tertutup. Perempuan-perempuan semua. Tapi kalau bercampur aduk di dalam, bercampur aduk itu namanya ikhtilat. Ikhtilat itu hukumnya haram. Banyak orang ke situ bukan mau mandi, tapi mau menengok anak-anak gadis. Keluar dari situ bintilan. Maka perbuatan yang haram, hasilnya pun haram. Mana dalilnya? Naha Rasulullah an mahril baghi. Nabi melarang thamanil qalbi, hasil jual anjing. Wa mahril baghi, hasil PSK. Yang ketiga, wa hulwanil kahim, hasil upah perdukunan. Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas, A'a Gatot. Siapa lagi dukun-dukun yang baru tertangkap itu kantongnya besar betul, 50 juta. Nah, kan hafal semua? Itu adalah haram. Nah, maka semua perbuatan yang haram dikiaskan kepada ini. Haram, maka haram juga gajinya. Maka kalau ada pekerjaan lain, carilah. Karena kita ini disuruh memakan yang bersih. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik saja. Jangan makan yang buruk-buruk. Anak kita bersih, suci, fitrah, disuapkanlah makan haram ke mulutnya, lalu dikunyahnya pakai doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, masuk ke dalam mulutnya, berubah menjadi darah, darah masuk ke dalam jantung, disemprotkan dari jantung naik ke otak, isi kotaknya kotor, kotor, kotor. Kenapa lah anak saya ini Pak Ustaz isi otaknya kotor saja? Kita salah karena memberi dia makanan yang kotor, kotor. Carilah kerja yang lain supaya selamat. Makanya Nabi mengajarkan, Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami syukran, cukupkan kami dengan yang halal supaya kami tidak memakan yang haram. Nauzubillah. Saya mau tanya Pak Ustaz, masalah uang gaib yang dihebohkan sekarang, apakah benar itu uang gaib itu ada di dunia? Bagaimana menurut Islam tentang duit gaib itu Pak Ustaz? Jadi ceritanya begini. Datang orang kepada, katanya orang pintar. Inilah orang kita ini suka merubah-rubah nama. Sudah jelas-jelas dukun, setan. Dirubah namanya jadi orang pintar. Itu dukun. Pak dukun, STNK saya hilang. Tolonglah Pak dukun. Datang dukun itu dipukulnya tapak rumahnya. Balik STNK dengan BPKB sekarang. Apakah dia menggandakan STNK? Tidak. Dia tidak menggandakan, dia mengembalikan. Yang jadi masalah, STNK-nya asli, Pak, bukan palsu. BPKB-nya asli. Bukan berarti dukun itu membodohi kantor polisi dibuatkannya STNK baru, tidak. Dia punya jin yang bisa mengembalikan. Maka itu yang dicurinya itu adalah duit, duit, duit, duit. Setan. Makanya pada zaman Umar bin Khattab, orang yang berkawan dengan setan itu dipancung. Pernah satu hari Umar bin Khattab memancung 3 orang. Orang yang punya jin yang minta kepada setan, maka dia disuruh taubat 3 hari. Tangkap hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Senin sore tanya, ente udah taubat? Sudah. Kalau belum taubat, halal darahnya dipancung. Mana dalilnya? Ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi 7 dosa besar. Apa 7 dosa besar? Pertama, asyirku, syirik. Yang kedua, as-sihru, sihir. Sihir itu apa? Berkawan sama setan. Bagaimana cara berkawan sama setan, Pak Ustaz? Puasa sekian hari, setelah badannya lemas, hilang ingatan, masuk setan ke dalam. MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Nanti dia minta sajen, dia minta berkawan sama setan, berkawan sama hantu. Nauzubillah, maka jangan ikut-ikut seperti ini. Setan itu mengendalikan dia. Buka surat Al-Jin juz 3 juz 29. Wa annahu rijalun minal insi. Ada sekelompok manusia yang uzuna bi rijalin minal jinni, yang berkawan dengan setan-setan. Berkawan dengan setan. Ki Gendeng Pamungkas mengaku sendiri berkawan dengan setan. Gara-gara maknya sakit kena santet, maka dia pengin mengobatinya, diobatnya hantu dengan hantu. Dia makan cacing gila. Cacing gila yang macam itu ditelan masuk ke dalam badan. Jangan berkawan dengan setan. Kalau nenek moyang kita dulu pernah berteman dengan setan, terus dia mau lanjutkan, bapak kita mati, emak kita meninggal, dia mau masuk ke badan kita. Misalnya saya sedang berzikir malam, tiba-tiba datang setan. Hai Abdul Somad, maukah engkau berkawan dengan aku? Dulu aku pernah berkawan dengan bapakmu, tapi bapakmu sudah mati. Aku ingin melanjutkan hubungan ini. Aku tak mau berkawan denganmu. Kawanku sudah banyak di Masjid Al-Manar. Jangan mau berkawan sama setan. Berkawan sama setan, dia hanya akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar ISIS itu khilafah? Tidak. 3 alasan ISIS bukan khilafah. Pertama, Abu Bakar Al-Baghdadi mengangkat dirinya sendiri, sedangkan Abu Bakar Siddiq tidak mengangkat dirinya. Muhajirin dan Ansar mengangkat dia. 2, Abu Bakar Al-Baghdadi mengkafirkan selain ISIS. Selain ISIS, kafir. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh mengkafirkan sesama Ahlus Sunnah. 3, cara-cara penyiksaannya. Cara-cara penyiksaan Guantanamo, penjara Amerika. Maka itu buat-buatan Amerika. Begitu pernyataan Syekh Yusuf Al-Qardawi, Ikatan Ulama Dunia. Mengapa ISIS membunuh orang Islam seperti di Irak? Sudah jelas. Karena dia buatan Amerika, Uni Eropa, dan Israel untuk merusak image Islam. Apa trading jual beli mata uang itu haram, Ustaz? Apa pendapat MUI, Pak Ustaz? Semua transaksi yang mengandung 3 unsur, maka haram. Yang pertama, gharar, gambling, judi, tak jelas. Yang kedua, zul, aniaya, menzolimi orang lain. Yang ketiga adalah yang disebut dengan rish, tipu. Gharar, zul, rish, tipu, aniaya, menzolimi orang, dan ketidakpastian. Apapun nama transaksinya, forex, trading, macam-macam itu sekarang, pokoknya tidak tengok namanya. Asalkan mengandung 3 unsur, apakah mesti 3-3-nya atau salah satu dari yang 3, maka dia haram. Sedangkan kita minta rezeki, wa barakatan fil rizqi, minta berkah. Tak ada berkahnya. Duit hantu dimakan setan. Hanya numpang di rekening kita saja, habis itu datanglah dia. Penyakit ini, hilang ini, rusak ini. Dia pun pergi, tak pernah singgah dalam kehidupan kita. Tak bisa menjadi amal, tak bisa dibawa mati. Hanya tinggal dosanya saja. Terlalu banyak contoh yang disebutkan. Pak Anu pernah kaya, Ibu Anu pernah kaya. Mana sekarang? Duit hantu dimakan setan. Na'udzubillah. Saya mau bertanya pada Ustaz. Begini Ustaz, Setiap manusia pasti tidak luput dari khilaf dan salah. Namun terkadang saya merasa kesalahan saya banyak sekali. Saya pun gitu juga. Baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Bodoh, sami mawon. Bagaimana agar saya tidak terus dihantui perasaan bersalah, Pak Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Kalau ada orang merasa bersalah, bersyukurlah. Yang dikhawatirkan itu orang merasa tak pernah salah. Kamu udah istighfar. Ngapain saya istighfar? Emang salah saya apa? Bapak kalau merasa bersalah, bersyukurlah. Ibu merasa bersalah, bersyukurlah. Bagaimana cara menghilangkannya? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah asar sekali, setelah maghrib sekali, setelah asar atau maghrib, tak bisa asar, maghrib, tak bisa maghrib, isya, setelah subuh sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa akhlaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'ulaka bin ni'matika alaya, wa abu'u bizanbi faghfirli fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lebih bagus lagi, ambil wudu, salat sunat taubat, usolli sunat taubat, rakaataini lillahi ta'ala. Tetap juga merasa berdosa, banyak-banyak memohon kepada Allah di sujud terakhir, tolong aku ya Allah supaya hilanglah dosa-dosaku ini. Kenapa surat At-Taubah tidak pakai basmalah? 114 surat, 113 pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa At-Taubah tak baca bismillah? At-Taubah itu isinya ancaman. Hai orang-orang kafir musyrik, dibiarkan bagi kalian 4 bulan, kasih tenggat waktu 4 bulan. Silakan. Tapi setelah 4 bulan ini awas. Maka kalau suratnya ancaman, tak cocok diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka ditiadakan basmalah. Kenapa? Karena isinya ancaman. Sedangkan yang lain isinya di awal baik-baik, walaupun di tengah ada ancaman. Tapi kalau surat At-Taubah langsung di awal, bara'atum minallahi wa rasulih, Allah berlepas diri dari orang kafir, munafik, Quraisy, ahli kitab. Kalian bebas berjalan di atas muka bumi 4 bulan, tapi habis 4 bulan ini awas, ancaman. Tak cocok kalau diawali dengan bismillah. Itu korelasi antara bismillah dengan surat At-Taubah. Apa hukum membaca salawat Badar, salawat kubra? Ibu-ibu di masjid memakai mikrofon, suaranya luar dalam, sampai mengganggu ibu-ibu, menunggu ibu-ibu sebelum wirid pengajian. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Apakah salah bersalawat itu? Di mana letak salahnya? Ini salahnya, Pak Ustaz. Nah, nanti kalau ada orang nyalahkan, tanya dia, salahnya di mana? Ini letak salahnya. Mana salahnya? Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullu mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah. Ada di dalamnya tawassul kepada Nabi dan tawassul kepada orang yang mati di perang Badar. Kelompok ini, saya tak mau sebut nama kelompoknya, kelompok ini mengharamkan tawassul kepada orang mati. Nabi sudah mati, tak boleh lagi bertawassul dengan Nabi. Wabil hadi rasulillah, tak boleh bertawassul dengan Nabi, karena Nabi sudah mati. Inilah yang menggugat tawassul ini. Maka saya tulis di dalam buku 37 masalah populer tentang pembahasan tawassul. Bertawassul dengan orang mati khilafiyah, tapi jumhur mayoritas ulama membolehkan tawassul, karena bertawassul bukan dengan jasadnya, bukan dengan tulangnya, tapi dengan amal solehnya. Berkat kedudukan orang-orang perang Badar, perang Badar perang paling hebat, mereka mati syahid, berkat kedudukan mereka, tolonglah kabulkan permintaan kami ini ya Allah. Di situ letak masalahnya. Nah, setelah kita ketahui ternyata selawat Badar tak masalah, lalu muncul masalah kedua. tidak boleh bersalawat Badar pakai mikrofon, kata yang tak setuju, karena suara ibu itu mengganggu telinga saya. Biasanya yang terganggu mendengar salawat itu setan. Maka siapa yang terganggu? Setan lah itu. Nah, kecuali dia bersolawat jam 2 malam. Jam 2 malam saya pun terganggu. Kalau sempatlah masjid dekat rumah saya solawat jam 2 malam, ngamuk saya. Saya mau tidur, besok mau ceramah, kalian solawat pula sekarang. Selama mikrofonnya dibunyikan, tidak pada jam-jam mengganggu orang, masalah hukum solawat Badar tak masalah. Bunyi mikrofon tak masalah. Yang ketiga, suara perempuan itu kan aurat, Pak Ustaz. Suara perempuan itu aurat. Tahu tak, Pak Ustaz, suara perempuan itu aurat? Suara perempuan yang aurat itu kalau membangkitkan syahwat. Mana dalilnya? La taqdana bil qaul, jangan kau bersuara mendayu-dayu mendesah-desah. Karena kalau kau bersuara mendayu-dayu mendesah-desah, yatma allazi fi qalbihi marad. Ada laki-laki kalau didengarnya suara mendesah-desah, errorlah dia langsung. Pulsa Anda tinggal 1500 lagi. Jangankan dengar suara ibu, dengar suara mesin itu pun error dia. Nah sekarang ketika ibu bersalawat, Salatullah, saya mau tanya laki-laki di sini, siapa yang bernafsu dengar suara Badar? Kalau ada bapak-bapak atau anak lajang di lingkungan Masjid Al-Manar bernafsu bersahwat mendengar suara ibu-ibu bersalawat Badar, tolong ikat biar saya bawa dia ke kilometer 11. Itu lagi loh. Tak ada orang bernafsu mendengar salawat Badar. Baguslah dia salawat Badar. Daripada dia mencaci maki yang tidak-tidak. Di Masjid Islamic Center Kampar, Bangkinang, mereka waktu saya terlambat datang, mereka baca Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Ramai. Pas saya diparkir, dibaca Ya Ahad, Ya Somad. Sampai ke dalam pas saya ceramah, mentang-mentang saya terlambat, ibu panggil berkali-kali, Ya Somad, Ya Somad. Bagaimana pandangan Bapak secara syariat mengenai kabar burung, pertikaian pendapat antara jamaah tabligh dan jamaah salafi RJ? Hah? Saya belum dengar lagi. Kabar ini yang membawa katanya burung. Jamaah tabligh dengan jamaah salafi RJ. Saya belum mendengarnya sampai sekarang. Tapi kalau mau dicari-cari di internet, ada. Ada saya simpan tentang masalah konflik. Dan saya tidak mau ikut kabar burung, karena burung ini tak jelas statusnya. Saya langsung datang ke pesantren jamaah tabligh di Kubang. Nama pesantrennya Darul Ulum. Saya jumpa langsung waktu ijtima, 20 ribu orang berkumpul. Saya datang ke sana. Pak, ya, katanya kalian dikatakan orang sesat. Kalian tak marah? Mereka senyum-senyum aja. Itu bukan musuh kita, Ustaz. Musuh kita adalah kristenisasi. Musuh kita adalah kejahilan. Musuh kita orang yang tak mau ke masjid. Itu pun tak layak kita ngamuk-ngamuk. Kita ajak saja mereka. Makanya jamaah tabligh tetap konsen ngetuk pintu. Pak, ayo ke masjid. Tukang yang sedang kerja, ayolah salat. Tukang tetap juga kerja. Datang orang jamaah tabligh, Pak, pak, ayo ke masjid yuk. Datang tukang kupukul kepala kan nanti. Besok datang dia lagi, Pak, pak, ke masjid. Lama-lama tobat tukang itu. Pemain biliar, rambut panjang, metal, bertatu. Datang jamaah tabligh ke dalam, Pak, ayo ke masjid yuk. Pukul nanti kayak ini. Besok datang lagi, tiba-tiba lumpuh orang yang mau mukul. Tobat. Berapa banyak preman-preman itu tobat gara-gara diajak jamaah tabligh. Nah, jadi saya pun kalau dicaci maki orang, disalah-salahkan, saya belajar dari jamaah tabligh ini. Musuh kita yang besar itu kristenisasi. Saya waktu masuk ke kampung Talang Mama, udah masuk waktu asar. Dari Pekanbaru, Ustaz, besok kita ke Talang Mama. Ya, jemput saya habis pengajian di Jalan Riau. Oke, habis pengajian jam 11 malam, dibawalah saya naik mobil. Begitu bangun sampai di Bali, Balilas. Dari Belilas naik lagi, sampailah di kampung namanya Sungai Rantau Langsat. Sampai di Rantau Langsat tidak tidur karena sudah jam 4 sore. Jam 4 subuh, 5 jam kami naik mobil sampai di Rantau Langsat. Dari Rantau Langsat habis sholat subuh, makan, jalan-jalan, nengok kaum muslimin. Jam 11 siang kami berangkat. Besok kita naik speed, Pak Ustaz. Bayangan saya naik speed macam di film-film barat itu. Saya tengok di tepi sungai, rupanya sampan kecil. Pakai mesin di belakang. Naik sampanlah kami jam 11. Jam 4 sore baru sampai di kampung. 5 jam kan. Awalnya saya semangat foto sana, foto sini. Makan kuaci, lama-lama mengantuk. Untung tak tercampak ke sungai. Sampai di dalam apa yang saya tengok? Gereja Santo Pedro. Gereja Katolik, gereja mengkristenkan orang-orang Islam, orang-orang talang mamak itu. Wah, itu musuh kita. Janganlah berkelahi lagi sesama umat Islam. Sedih saya dengan umat Islam. Tapi saya pun dicaci maki juga di internet itu. Inilah orang yang mau bertinju aja bawaannya. Maunya dikasih sarung tinju satu-satu. Pak Ustaz, bagaimana caranya menghadapi suami yang kurang tegas dalam membimbing kita? Ibu ini mau cari yang tegas. Jadi, mungkin bapak ini takut kehilangan ibu. Saya husnuzon aja. Makanya dia kurang tegas. Karena kalau dia tegas, salah! Dia takut kehilangan ibu. Kalau kau mati, kaulah belahan jiwaku, kata dia. Siapa lagi yang akan menggantikan di kau sayang, kata dia. Maka dia pun lemah lembut ke ibu. Tapi hati-hati, kalau dia terlalu lembut, melambai dia, salat ya, kata dia. Itu bahaya tuh. Jadi bapak ini, suruh aja sering-sering ikut pengajian ustaz yang suaranya keras-keras. Ustaz Somad. Nanti insya Allah lama-lama tegas itu insya Allah. Laki-laki harus punya pemahaman yang benar tentang rumah tangga. Ketika kita pegang tangan mertua kita, calon mertua, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Saat kita pegang itu, maka sejak hari itu kita sudah punya satu gerbong di belakang. Kita sholat, tanya sholat istri kita, kau sudah sholat istriku? Seorang suami, seorang istri, dia tidak hubungan kontrak perusahaan, tapi dia hubungan zahir dan batin, dunia sampai akhirat. Maka jangan sungkan-sungkan, pakai jilbab, jangan pakai celana sempit. Mau pergi kemana? Itu yang laki-laki siapa? Siapa? Harus tegas. Kalau tidak, selangkah lagi kaki kita mau masuk surga. Ketidaktegasan terhadap istri yang belum sanggup pakai jilbab, nasihatkan dia, panggil dia dulu. Istriku, kamu kenapa tak pakai jilbab? Alah abang, baru ngaji 2 kali. Dulu abang setan, aku iblis. Bukan begitu adinda. Itu kan masa lalu kita. Siapa yang tak pernah mempunyai masa lalu? Tapi kita harus berubah. Ini momen kita, ini momen hijrah sekarang. Kita harus berubah. Tak kau tengok abang sudah berubah nih. Dulu kan abang selalu pakai celana pendek. Iya, sekarang masih pendek juga, tapi tak terlalu pendek. Jadi berubahlah. Jadi suruhlah istri itu berubah. Harus tegas. Karena kalau tidak, kita akan masuk dalam kategori dayus. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, dayus. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu sikit pun kepada mahram. Tak cemburu sikit pun. Pergi istrinya sama orang lain, nginap di hotel seminggu. Bang, ini foto kawan saya. Kami selfie berdua ya. Tak ada cemburu sikit. Dia pula melek. Jangan. Dayus, tak mencium bau surga. Nauzubillah. Apakah setelah menikah lantas istri jadi mahram bagi suaminya? Begitu juga sebaliknya, mahram dalam hubungan nikah, bukan mahram nasab. Mahram nasab tak ada syahwat, adik perempuan, kakak perempuan, emak, tapi ini mahram nikah. Makna mahram itu artinya haramlah menjadi ikatan yang kuat dia dengan suaminya. Menjadi mahram nikah. Artinya kalau dia musafir sendirian, suaminya itu bisa menjadi pembimbing dia. pergi haji sama suami, pergi umrah sama suami, pergi ke Jakarta sama suami. Itu makna mahram. Bagaimana orang yang berangkat umrah berkali-kali? Apakah ada batasannya, Pak Ustaz? Nabi sebelum haji berangkat umrah 4 kali. Kapan aja? Tahun ke-6 namanya umrah Hudaybiyah. Tahun ke-7 namanya umrah Qadha. Tahun ke-8 namanya umrah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Tahun ke-9 namanya umrah sekaligus haji wada. 4 kali. Tidak ada batasan. Tapi yang umrah sampai setahun 3 kali, kurangilah. Lebih bagus duit umrah 30 juta itu untuk bantu sekolah, beli semen, sekolahkan anak yatim. 30 juta itu sudah bisa menyekolahkan 30 anak yatim. MDA, 30 anak yatim, bayarkan. Dia pun di Makkah itu tak pula banyak ibadah. Asik shopping, cari batu cincin sama tempat celak, sama ceret kuning aja kerja. Sekali ya kira, sekali atau 2 tahun sekali, boleh. Tapi kalau sampai beribadah, ini memperturunkan hawa nafsu atau mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam berapa asal? Sudah? Sisanya kita akan lanjutkan setelah sholat. Karena begitu dalam surat, saya bacakan nih. Lanjutan tausiah setelah sholat asar. Jadi bukan salah saya terlambat. Memang ada sudah SOP-nya di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang tersisa. Pak Ustaz, bagaimana orang Islam yang meninggalkan sholat kemudian bertobat, apakah sholat yang tinggal itu mesti diqadha? Misalnya yang wajib sholat tinggal sudah 10 tahun. Sepakat 4 mazhab, Hanafi paling tua, Maliki nomor 2, Syafi'i nomor 3, Hambali nomor 4, sholat yang tinggal wajib diqadha. Bedanya orang yang mu'allaf, mu'allaf masuk Islam itu ulang dari nol. Yang ulang dari nol itu di dunia ini cuma 2. Pertama mu'allaf, yang kedua pegawai Pertamina. Pak, dari nol ya. Lain daripada itu qadha. Cara mengqadha-nya, selesai sholat 1 kali ganti 1 qadha. Contoh, habis sholat zuhur, bahya, habis itu qadha. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin qadha'an. Habis sholat maghrib nanti. Habis sholat maghrib, habis sholat selesai berdoa, habis sholat. Usalli fardhu maghribi 3 rakaatin qadha'an. Itu bedanya dengan adaan. Selama berapa lama? 10 tahun. Ganti tahun 2016, lunas 2026. Israel datang 2020. Diampunkan Allah karena niat sudah ada mengganti. Nanti kalau ada ustaz yang ceramah, tak perlu diganti yang tinggal itu. Cukup selawat saja. Selesai. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Bukan pendapat 4 mazhab. Nanti kalau ada ustaz yang ceramah, mesti diganti 4 mazhab. Tak perlu diganti, istighfar saja cukup. Ibnu Taimiyah dan Daud Al-Zahiri mengatakan tak perlu diganti. Mengapa pada saat Pak Ustaz melepas adik-adik yang mau berangkat sekolah ke Mesir, adik-adik tersebut pamit dan mencium tangan Ustaz, lalu Ustaz menarik? Kenapa Ustaz tarik tangan Pak Ustaz? Kenapa tak Ustaz biarkan saya cium-cium? Dia memang malah cium-cium. Waktu orang mencium tangan saya itu, rasa saya dia itu lebih mulia lagi. Adik-adik itu kan umurnya paling-paling 19 tahun, dosanya belum banyak. Abdul Somad itu banyak itu dosanya. Jadi saya malu dah tangan saya ini cium. Lagi pula tangan ini bekas megang baut mobil bekas. Kalau tangan kiri memang itu cebok, tangan kanan. Nah, pokoknya saya merasa ustaz-ustaz ulama, buya awak, kiai, profesor, mungkin maklum dah, sudah tua. Saya merasa maka mahasiswa-mahasiswa itu saya larang. Tak usah. Bukan saya melarang orang cium tangan. Cium tangan ibu, bagus. Cium tangan nenek, bagus. Cium tangan bapak-bapak, ahli ulama, tokoh masyarakat, tak masalah. Saya saja menari itu, saya kasih tahu. Itu pribadi, dia tak ada hubungan. Bukan saya kata, cium tangan hukumnya haram. Tak, boleh, silakan. Tak masalah. Sehubungan dengan adanya pilkada serentak, yaitu 101 kepala daerah di Indonesia, bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Bagaimana pendapat Islam tentang pemimpin? Bagaimana pemimpin yang amanah itu? Sudah dibahas tadi malam 90 menit di Masjid Raya Pasar Bawah. Rekamannya ada www.youtube.com. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kalian mengangkat pemimpin yang amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau menetapkan hukum-hukumnya mesti adil, amanah, adil. Amanah yang pertama amanah kepada Allah. Apa itu amanah kepada Allah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amanah yang kedua amanah kepada umat. APBD, APBN. Pendidikan 20% ditunaikan di amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Bersikap adil walaupun kepada non-muslim. Adil. Iqdilu wa aqrabu litaqwa. Bersikap adillah kamu, karena itu mendekati kepada taqwa. Ada pun cara mengangkat pemimpin. Zaman dulu membaiat khalifah. Aku Abdul Somad membaiat engkau sebagai khalifah, wahai Sultan Sarim Kasim III. Anda hidup kesultanan Melayu sekarang. Tapi sejak 1946 Sultan Siak Sri Indrapura sudah berdaulat kepada Republik Indonesia, dan kita memakai cara memimpin tidak dengan baiat tapi dengan coblos kertas suara. Maka mencoblos itu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab berjudul Min Fiqhi Daulah, Fikih Pemerintahan. Ketika orang mencoblos kertas, saat itu dia sedang bersaksi di hadapan Allah, saya Abdul Somad mencoblos gambar ini layak sebagai pemimpin saya 5 tahun ke depan. Itu bentuk persaksian. Hal adalukum ala akbarin kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa yang paling besar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Syirku, syirik. Uququl walidain, durhaka pada mak ayah. Yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Mana contoh kesaksian palsu? Saya Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak sebagai wali kota saya 5 tahun ke depan. Padahal tak layak, kesaksian palsu. Ibu sudah istikharah? Sudah Pak Ustaz. Siapa yang nampak? Ya dia yang nampak Pak Ustaz. Kenapa dia nampak? Sudah ngasih mu kena sama kami Pak Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz tentang zikir bersama setelah sholat? Sebab di Masjid Nabawi maupun di Mekah kita tak pernah mendapatkan zikir dan doa bersama. Apakah ini bid'ah atau bagaimana Pak Ustaz? Kenapa kamu tak baca Qunut Subuh? Di Mekah tak ada Qunut Subuh. Kenapa kamu tak berdoa? Di Mekah tak ada. Sejak kapan Mekah itu tak berQunut Subuh? Sejak kapan Mekah itu tak berdoa? Sejak 1924. Ingat angka rahasia 1924. Makkah dipegang oleh rezim King Salman yang sekarang ini namanya Raja Salman. Raja Salman menggantikan abangnya Raja Abdullah. Raja Abdullah menggantikan abangnya Raja Fahad. Raja Fahad menggantikan abangnya Raja Khalid. Menggantikan abangnya Raja Faisal. Menggantikan abangnya, menggantikan ayahnya, namanya King Abdul Aziz. Dia itulah raja pertama 1924. Mazhabnya Hambali. Sebelum itu ada, sebelum itu. Makanya jangan tengok rezim, ini bahaya. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Datang Syiah, berkuasa Syiah, direbutnya nanti Makkah. Masa kita ikut jadi Syiah hanya gara-gara Makkah direbut Syiah? Maka berdasarkan dalil. Selama ada dalil, tak boleh disebut bid'ah. Jika ada dalil, jangan katakan bid'ah. Apa dalilnya orang berzikir bersama? La yajtami iza zakarani fi nafsihi. Kalau hambaku itu menyebut aku sendirian. Kalau hambaku itu menyebut aku sendirian, dzakartuhu fi nafsi, aku pun menyebut dia sendirian. Wa idza dzakarani fi mala'in, kalau dia menyebut aku beramai-ramai, dzakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim, maka aku pun menyebut dia di majlis yang lebih ramai bersama para malaikat. Ada satu kitab ditulis ahli hadis namanya Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, meninggal tahun 911. Judul kitabnya Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri. Isinya hadis-hadis tentang zikir bersama. Jangan salahkan zikir bersama, karena dalilnya ada. Kecuali perbuatan itu tak ada dalilnya. Jika tidak ada dalilnya, baik dalil umum, dalil khusus, baik dalil am, dalil khas, baik dalil jauh, dalil dekat, maka perbuatan itu bid'ah, mungkar, haram. Selama ada dalil, tak boleh. Satu orang berdoa, yang lain mengaminkan. Ada dalilnya? Ada. Mana dalilnya? La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'adminuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Satu orang berdoa, yang lain mengaminkan. Allah mengabulkan doa mereka. Tapi doanya yang panjang-panjang. Saya doa di Masjid Ar-Rahman, saya ceramah. Ada imam dari Jakarta, berdoa sampai satu jam. Pertama semangat jemaah, lama-lama turun-turun. Doa-doa umum saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qalbun. Allahumma amin alaina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dah selesai. Habis itu doa sendiri-sendiri masing-masing. Karena tak sama doa saya dengan doa ibu, tak sama doa ibu dengan doa bapak, macam-macam doanya. Selama ada dalil, maka tak boleh dikatakan bid'ah. Ketika anda berani mengatakan kawan anda, hei pelaku bid'ah, sama dengan hei bolalah sesat, sama dengan hei fitnar. Hati-hati, bid'ah, bolalah, fitnar, 3-in-1. Ketika kita berani mengatakan hei pelaku bid'ah, sama dengan hei bolalah sesat, sama dengan hei penghuni neraka. Tak semudah itu membinahkan orang. Maka selama ada dalilnya, tidak layak dikatakan perbuatan itu bid'ah. Kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan radikalisme? Apa batasan-batasannya Pak Ustaz? Jika kita diketahui, jika ada, kapan kita bisa mengetahui bahwa itu ada radikalisme? Radikal, garis keras, ketika dia tidak bisa berbeda paham, berbeda pendapat, lalu mengatasinya dengan kekerasan. Tetangga saya beda agama dengan saya, halal darahnya, pancung kepalanya, ambil motornya, bakar rumahnya, ledakkan kedutaan Amerika, itu radikal itu. Tapi Islam itu kan kenyataannya begitu, Pak Ustaz. Nabi Muhammad cabut perang, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, seru. Itu pembodohan sejarah. Waktu Nabi pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, 500 km, 8 hari, 8 malam. Siapa gaib penunjuk jalannya? Ibnu Uraijid, musyrik. Sepakat ahli sejarah yang menunjukkan jalan dari Makkah ke Madinah, musyrik. Kenapa? Nabi ingin mengajarkan kepada umat ini, kalian boleh sekantor sama Konghucu, kalian boleh bertetangga sama Kristen, kalian boleh beramah tamah dengan orang non-Muslim dalam kerangka kehidupan sosial. Tapi kalau sudah dalam ibadah, wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Sekarang kita berhadapan dengan dua kelompok ekstrim kanan. Kalau tidak seagama denganmu, pancung kepalanya, hampas rukunya, usir. Ekstrim kanan, yang ekstrim kiri, cap gome ikut, gongsi pacai ikut, jigebel-jigebel tahun baru ikut, Natal ikut. Dua-dua ini tak betul. Yang betul, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kalian kujadikan umat pertengahan. Batasannya apa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, selama mereka tidak memerangi kamu. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, selama mereka tidak mengusir kamu. Mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu, maka kamu boleh antabarruhum, buat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Tengok indahnya susunan ayat Al-Qur'an. Selama mereka tidak mengusir kamu, mereka tidak membunuh kamu, kalian boleh berbuat baik dan bersikap adil kepada mereka. Meninggal Nabi, hilang baju. Baju besi Nabi dirham, hilang. Mana baju besi Nabi? Ditemukan di tangan seorang Yahudi. Hai Yahudi, kamu curi baju Nabi? Tidak. Kenapa bisa ada di tangan kamu? Nabi Muhammad SAW menggadaikan baju besinya karena dia ingin mendapatkan 30 sok gandum kali 3 kilo, 30 kali 3 sama dengan 90 kilogram. Artinya apa? Hubungan bisnis dengan non muslim, silakan. Gadai menggadai, utang piutang, jual beli, silakan. Tapi kalau sudah masalah akidah, tak ada tawar menawar. Itu batasan. Apa hukumnya sholat jika shofnya bengkok, tak lurus? Sebelum angkat takbiratul ihram, apa kata imam tadi? Imamnya kan ustaz, iya. Sawur sufuh, luruskan shof. Fa inna tasbiratul sufuh min tamamis sholat. Lurusnya shof adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis yang kedua, sawur sufuh, luruskan shof. Fa inna tasbiratul sufuh min iqamatis sholat. Lurusnya shaf bagian dari tegaknya salat. Sandul khalal, tutup celah, jangan ada celah, karena kalau ada celah ada setan di dalam. Dalil ketiga, la takhtalifu fakhtalafat qulubukum, jangan sampai shaf kalian bengkok sehingga hati kalian ikut menjadi bengkok. Kalau shafnya bengkok, hati ikut bengkok. Bagaimana cara meluruskan shaf? Tumit rata dengan tumit. Ini tepi sajadah, tumit semua. Tumit, rata dengan tumit, lurus. Nah, ini tepi sajadah, tumit semua. Jadi yang rata itu tumitnya, tumit sama tumit. Ada pun ujungnya, ya tergantung kaki masing-masing lah. Kalau kakinya panjang, panjang. Nah, yang rata itu tumitnya, ratakan tumit. Nah, insya Allah kalau tumitnya rata, tak akan bengkok ya. Tumitnya, ini tumit semua nih, tumit semua. Nah, ada pun masalah kelingking dengan kelingking. Wakana ahaduna, kata Anas bin Malik, periwayat hadis. Wakana ahaduna, salah seorang di adil kami yulzihu, menempelkan. Ada salah seorang, bukan Nabi nyuruh. Pahami dengan baik, bukan Nabi nyuruh, tempel, tempel, tempel, bukan begitu. Salah seorang di antara kami ada yang menempelkannya. Dia nyaman nempel, tapi tak semua orang nyaman. Ada yang ketika ditempel, gesernya, tempel, geser. Nasib geser aja lah. Yang penting jangan ada celah. Ini sekarang orang nyusun sop sampai muat hak. Rapat-rapat. Yang kau tempel segini, aku geli kaki geli jalan. Nah, apakah sah sholat kita jika imamnya kita gak pernah berbuat maksiat, sedangkan makmum yang lain tak tahu? Hanafi, Maliki, Syafi'i. Tiga mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, sepakat tiga mazhab boleh berimam walaupun imam itu fasik. Fasik itu apa? Melakukan perbuatan dosa terus menerus. Pokoknya Pak Imam itu asal ke Malaysia pasti main judi di Genting Highland. Lalu kita tahu, kita berimam dengan dia, sah. Pendapat yang keras, tidak sah sholat kalau imamnya fasik, hambali. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhairi dalam pembahasan tentang imam. Datang orang bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama dari kalangan tabi'in, meninggal tahun 110 Hijrah. Hai Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, aku sholat, imamku itu fasik. Gimana itu? Laka wa alaihi, kau dapat pahala sholat berjamaah, fasiknya untuk dia sendiri. Fasik si imam itu untuk dia. Adapun pahala berjamaah dapat kita. Ini tentang, cuman janganlah, kalau saya pribadi, imam itu tentu ada kode etiknya. DPR saja ada kode etik, syarat dan ketentuan berlaku. Yang sampai imam itu tidak hanya sekedar menjaga diri dari dosa, tapi menjaga muru'ah, kata orang Melayu, marwah. Janganlah sampai pula imam main gapre dan penopat. Imam kalau main gapre, kita di belakang dia, Allah Akbar, itu bayang balak enam meletak. Mohon penjelasan tentang khatam Quran di sekolah-sekolah, menjadikan siswa perempuan di make up, pakai apakah sesuai dengan ajaran Islam, Pak Ustaz? Allah bisa, karena kenapa anak itu terbiasa pakai sedo, pakai bedak keri 3 inci, pakai lipstik tebal sebelah warna hijau, sebelah warna biru. Karena kita membiasakannya pakai make up. Jangan pakai make up tapi membuat wajah yang tak layak menjadi layak, boleh. Ada wajah tak layak, pucat. Kalau jumpa kita dia sangka hantu. Lalu dipakainya bedak warna kulit, tak apa-apa. Tapi ketika yang sudah normal menjadi abnormal, itu tak layak. Jadi anak-anak jangan dibiasakan. Apa kata pepatah Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Jangan kita biasakan dia. Normal sajalah. Itu yang disebut dengan inner beauty, kecantikan dari dalam. Jangan biasakan. Ini tentang masalah memakai makeup-makeup. Adapun tradisi khatam Quran, bagus. Mana dalilnya? Enak aja bosan ngomong bagus-bagus. Wa kana Anas bin Malik yukhtimul Quran. Anas bin Malik mengkhatamkan Quran. Da'a ahlaku wa ahla baitihi. Dia ajak istrinya, keluarganya berdoa bersama saat khatam Quran. Itulah dalil khatam Quran. Ibu, kalau sudah selesai khatam Quran, misalnya ibu punya tradisi dari maghrib ke isya satu juz, maghrib ke isya satu juz, pas selesai panggil anak, panggil suami, anak sini, ayo kita doa bersama mengambil barokah doa khatam Quran. Mengkhatamkan Quran tradisi salaf, itu dilakukan oleh Anas bin Malik. Salat fardu subuh dimulai setengah lebih kurang 2 menit lagi. Ya, salat subuh 2 menit lagi. Mana yang didahulukan Pak Ustaz? Tahiyatul masjid atau salat fajar? Tak bisa dua salat. Kalau 2 menit, dua salat, itu kecepatannya 120 km per detik itu. Sugar SDH itu, sporok dolo holi. Maka kalau waktu tinggal 2 menit, laksanakan satu saja. Apa dia? Qabliyah subuh. Siapa yang melaksanakan tahiyatul masjid, usolli sunnat tahiyatul masjid rakaatain lillahi ta'ala, tak dapat qabliyah subuh. Tapi siapa yang melaksanakan qabliyah subuh, otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus ke masjid. Dari mana Ustaz dapat ini? Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Ubas, Mufti Saudi Arabia. Kalau waktu cuma 2 menit, laksanakan qabliyah subuh. Qabliyah subuh dengan fajar, Pak Ustaz? Qabliyah subuh, solat sunat fajar, podo, sami mawon, samu. Yang selama ini pakai usalli sunat as-subhi rak'ataini, sah. Usalli sunat as-subhi rak'ataini qabliyatan, ya. Usalli sunat al-fajri, nama solat itu 4. Solat subuh, solat fajar, solat ghadah, solat Quran al-fajri. Mana Quran al-Fajri? Ayat Quran. Aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa Quran al-Fajri. Quran al-Fajri itu salat subuh. Satu lagi, man shallal ghadata, salat ghadat. Satu lagi, salat fajar, satu lagi salat subuh. Maka kalau sebut salat subuh, 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat qabliyah subuh. Kalau disebut salat fajar, salat sunat fajar. Bendanya satu, namanya 2. Solat-solat qobliyah subuh, solat-solat fajar. Buka kitab Sahih Muslim. Solatnya satu. Pelaksanaannya kapan? Ba'da solat, ba'dal azan, setelah azan. Tak ada solat-solat fajar sebelum azan, setelah azan. Ayatnya, rokaat pertama, kul ya ayyuhal kafirun. Rokaat kedua, kul wallahu ahad. Pahalanya, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sudah Ustaz bahas dalam buku 77 tanya jawab solat. Buka www.77 tanya jawab solat. Ada di situ saya bahas. Samakah antara solat sunat fajar dengan qabliyah subuh? Sama. Nanti kalau sudah dapat linknya, share Twitter, BBN, WhatsApp, grup, bagi semua. Download gratis. Sudah saya download kok gak dapat, Pak Ustaz, paket habis. Apa hukumnya pakai deodoran yang mengandung alkohol untuk sholat? Sudah kita bahas tadi masalah alkohol. Kelompok satu mengatakan harga mati alkohol itu najis. Kelompok ini mengatakan tidak najis. Yang mengatakan tidak najis karena itu maknanya najis maknawi, bukan najis aini. Yang satu lagi dalilnya karena waktu Nabi ditumpahkan di jalan, Nabi tak melarang. Itu menunjukkan alkohol itu tidak najis. Kertas terakhir. Oh, ada lagi buka terakhir. Pak Ustaz, saya mau tanya tentang sholat tahajud. Sebaiknya berapa rakaat dilaksanakan? Hadis riwayat Aisyah. Wa kana Rasulullah SAW la yazidu fi Ramadan wa la fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Nabi tak pernah lebih dari sebaleh rakaat. 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. 3 rakaat witir, maka 11 rakaat. Kalau ada orang membuat lebih, apa hukumnya? Boleh. Ada anak namanya Abdullah, nama ayahnya Ahmad bin Hanbal, itu yang dikenal dengan Imam Hanbali, meninggal tahun 241. Datang orang bertanya kepada dia, hai Ahmad, hai Abdullah, ya, kau anak Ahmad bin Hanbal, ya, ayahmu kalau sholat malam berapa rakaat? Salatani aji rakaat, 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal sholat malam 300 rakaat. Buka kitab judulnya Siyar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Al-Zahabi dalam biografi Ahmad bin Hanbal, solat malam 300 rakaat. Boleh. Ada sahabat Nabi solat dari Isya sampai subuh tak dihitung rakaatnya berapa. Dari Isya sampai subuh, Isya ke 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam solat. Dari Isya sampai subuh tak terhitung rakaatnya. Ayatnya kul wallah terus. Kulullah, kulullah, kulullah, kulullah, kulullah. Dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, ini sahabat saya aneh. Ayatnya kulullah terus. Apa kata Nabi? Inna ala ta'adilu sulusan Qur'an. Satu kulullah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka dia sudah menghatamkan Quran berkali-kali dalam sholat malam. Ini makin memperkuat ibu bapak yang selama ini ayatnya kulullah, kulullah. Jika kita berhutang di bank, saya menyutang di bank, lalu mati. Hutang 6 bulan lunas dibayar oleh asuransi. Apakah sudah lunas hutang si mayat itu, Pak Ustaz? Orang yang mati syahid mendapatkan 3. Tidak rasa sakratul maut, tidak merasakan azab kubur, dan tidak dihisab, langsung masuk surga. Illa dain, kecuali hutang. Sekarang dia buat kontrak. Saya hutang di bank sebanyak 50 juta. Setelah dia hutang, didaftarkannya di asuransi. Setelah didaftarkannya, mati. Bagus betul nasibnya. Habis liburan, jalan, mobil baru, rumah baru, bini baru, mati. Sekarang hutangnya dibayarkan oleh asuransi. Apakah lunas hutangnya? Lunas menurut hukum konvensional. Karena asuransi itu begitu dibayarkan, maka Anda akan ditanggung. Apakah kesehatan, apakah asuransi jiwa, apakah asuransi model begini, ditanggung. Maka inilah letak gharar gambling judi. Maka menurut hukum Islam, dia sudah pinjam berapa ke bank? 200 juta, yang baru dibayarnya berapa? Baru 2 bulan, sebulannya berapa? 5 juta, 2 bulan berapa? Baru 10 juta. Maka ahli waris menutup bom itu 190 juta lagi. Kalau tidak, maka dia masih terlilit utang. Utang, cepat tutup lunasi. Dari mana diambil? Tidak boleh membagi harta warisan. Ini harta warisan. Tidak boleh dibagi sebelum dikeluarkan 2. Apa yang mesti dikeluarkan? Mimba'ani wasiyatin. Keluarkan wasiat. Membagi wasiat yusibha audain, utang. Keluarkan wasiat, keluarkan utang. Makanya orang-orang kaya itu, saya naik mobil sama jamaah, di depan ada mobil mewah. Pak Ustaz, tengok mobil mewah. Itu orang kaya itu, Pak Ustaz. Berapa hartanya? Kabarnya hartanya 100 miliar, Pak Ustaz. Hebat dia. 100 miliar, tapi utangnya 200. Habis harta itu. Makanya muncul ruku-ruku bermasalah. Jangan beli ruku ini, bermasalah. Kenapa? Sebelum dibayarkan hutang, anaknya sudah bagi harta warisan. Setelah dibagi, ngamuk kreditor, ngamuk itu orang menagih datang. Akhirnya kacau balau. Dalam Islam tidak boleh dibagi harta warisan sebelum dikeluarkan 2. Mimpani wasiyatin audain, ikuti aturan. Walaupun sudah hukum konvensional, sudah disanggung oleh asuransi lunas. Ini sudah, yang ini pun sudah. Ini sudah. harus itulah kaji kita petang ini. Ya akhir majlis, mari kita berdoa kepada Allah. Al-Hazihidniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah habis Fatihah baginya. Tak sanggup saya datang Rabu malam Kamis karena saya penuh sampai malam 1 Ramadan, malam 2 Ramadan, malam 3 Ramadan, malam 4 Ramadan, baru kosong tanggal 2 Juni. Kalau Israel tak datang 2 Juni, dia malam 2 Juni baru ada kosong malam bulan Ramadan. Kita bulan puasa 27 Mei. Dari mulai 27 Mei itu saya berisi 27, 28, 29, 30, 1 Juni, 2 Juni baru kosong. Adapun nanti harapan ibu-ibu kita akan isi setelah Idul Fitri insyaallah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama kami ya Allah. Wa afiyatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rizqi kami ya Allah. Wa taubatan qabla al-maut, berikan taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan 'inda al-maut, turunkan rahmat ketika kami menghadapi mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'da al-maut, berikan ampunan sesudah kami mati ya Allah. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Wa najatan minan nar, selamatkan dari api neraka. Wa afu 'inda al-hisab, maafkan kesalahan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali man sabaqana, saudara yang sudah mendahului kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.